Sing duwe bokong semok sa Indonesia tuh. Tentu ada Arkap Community, ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting, Devi Aldiva, Gu Palapa. Jangan lupa like, share, dan subscribe.